dada ku kira begini. Akhir nasibku putuskan sudah tali pengikat cintaku. Semula dia berjanji setia namun akhirnya kini tinggalkan diriku. Kalung mutiara yang ku terima di masa tinggalkan diriku.